lagunya spesial buat Osprin semuanya ya. Dia terasa sejati. Kau takkan teman asal pacar, walau kau kan teman rasa pacar sudah dikasih buat Sumari di sini.